بسم الله الرحمن الرحيم. ووفينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV, apa kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz, dalam rangka mencari makna dalam kehidupan kita semua. Dan makna pertama yang akan saya cari pada pagi hari ini adalah apa ya kira-kira makna yang terkandung di dalam lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu sekali yang sudah dibacakan oleh qariah kita. Kita tanyakan langsung pada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Ustadz, ayo dong kasih bocorannya. Apa sih makna di dalam kayaknya merdu sekali tadi ya? Begitu ayat Quran itu kan bukan sekedar syair. Seorang pujangga saja kata-katanya penuh dengan makna. Sampai-sampai Ronggo Warsito aja dipujanggakan sampai hari ini karena kata-katanya dianggap sesuatu yang menjadi unsur-unsur prediksi kebaikan yang luar biasa. Apalagi ini yang berfirman Allah. Allah berfirman tentang betapa susahnya menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita. Maka ayat tadi bicara tentang bagaimana kita menghargai seorang ibu, menghormati seorang ibu. Karena surga kita semuanya ada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan diingatkan tadi betapa susahnya ibu ketika mengandung, ketika menyapih, menyusui dan seterusnya. Sampai-sampai digabungkan langsung, orang yang bersyukur kepada Allah juga harus bersyukur kepada orang tua. Karena memang ridha Allah fi ridhal walidain. Allah akan ridha kalau orang tua kita juga ridha kepada kita. Maka ayat ini bicara tentang birrul walidain, bagaimana kita menghargai dan menghormati kedua orang tua kita. Berarti saya nggak usah curhat lagi ya Pak Wit ya. Jadi udah dijelaskan di ayat itu kalau bagaimana mengandung, bagaimana menyapi gitu ya, Pak Wit. Luar biasa. Luar biasa. Tinggal tanda tangan pulang kita ya. Baik. Dan pemirsa di rumah, ini sudah ada lagi tamu istimewa kita pada pagi hari ini. Seorang wanita yang namanya seindah suaranya. Assalamualaikum Ibu Sita Nursanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesima loh Sita Nursanti. Ada nur-nurnya biasanya bagus tuh. Katanya artinya baru tahu sekarang ya. Saya baru tahu beberapa tahun yang lalu. Nama saya lengkapnya sebenarnya Indah Sita Nursanti gitu. Kalau Indah ya mungkin Indah. Sita ya saya kurang tahu kalau Sita artinya apa. Tapi kalau nurnya kan jelas cahaya. Dan Santi belakangan saya tahu katanya berkah atau keberkahan. Amin, mudah-mudahan cahaya mengandung keberkahan gitu. Bisa ya, memberikan ya, keberkahan kepada semua. Kalau dengar suaranya nyanyi sih mengandung keberkahan. Amin. Bisa baca Al-Quran gak sih? Kayak tadi tuh lantun-lantunkan gitu. Gak bisa sih kalau lantunin, tapi kalau baca. Kebayang deh kalau bisa pasti merdu banget ya. Insya Allah. Mestinya sih bisa ya. Tapi saya termasuk yang saya baca update biasa aja gini suka kadang-kadang suka lama ya, tapi kalau bahasa Arab. Oke, nanti ikutan curhat bareng kita ya. Baik, baik. Dan pemirsa di rumah boleh juga loh ikutan curhat dengan ngirim SMS ke 9123 dengan format ANTV, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Atau bisa juga mengirimkan email ke cbu@an.tv. Ini sudah ada yang mau curhat mengenai katanya punya sepupu yang bisa melihat wujudnya jin atau syaitan. Waduh, seperti apa ceritanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Mbak Mona, ada Asti Ananta di sini. Punya pertanyaan. Asti punya kakak sepupu yang cantik, pinter, baik hati. Kenal gak? Oh, bukan itu pertanyaannya. Cuman kakak sepupu Asti ini kayak semacam bisa merasakan makhluk yang ada di alam lain gitu, tanda kutip. Terus dia seperti bisa melihat gitu. Kadang-kadang dia bisa, kalau dia mau, kadang-kadang saat makhluk itu mau menunjukkan keberadaannya pada kakak sepupu saya itu. Terus benar gak sih kalau yang kayak gitu terus di Islam itu seperti apa? Terus kan sebutannya untuk yang di alam lain juga macam-macam, ada jin, ada setan, hantu, tuyul atau apa macam-macam. Itu sebenarnya gimana sih? Dan yang benar, yang paling-paling bisa kita percaya itu yang mana? Gitu. Kayaknya pertanyaan itu aja dan mudah-mudahan bisa diberikan informasi dan yang pasti mudah-mudahan saya bisa ngerti karena agak lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita pernah lihat hantu, setan, jin, apa makhluk halus gitu? Jangan deh kayaknya. Jangan ya, saya soalnya tipenya penakut banget nih, Pak Ustadz itu takut banget sama yang kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu apakah semestinya takut atau semestinya sih biasa-biasa aja. Tapi kalau saya disuruh lihat hantu gitu, aduh, manusiawi sih secara wajahnya atau bentuknya seperti yang biasa kita lihat. Jangan kita kayak manusia, kucing, apa gitu kan ya. Jadi kita sendiri kaget kali ya karena nggak biasa. Gimana nih? Oh, sebenarnya memang ada nggak manusia ada yang dong diciptakan untuk bisa melihat? Pertama makhluk bahwa makhluk Allah itu ada yang nampak secara zatiah, tapi juga nampak secara gaibiah. Dalam pengertian ada malaikat, ada jin, ada setan yang di zaman Rasulullah sendiri, sahabat kadang-kadang juga dinampakkan. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang minta-minta, ternyata dia malaikat untuk menguji kedermawanan kita. Bahkan ada setan yang memiripkan dirinya sebagai manusia, ternyata untuk menipu. Setan jin itu juga bisa berarti sifatiyah, bisa berarti zatiyah. Artinya wujud nyata bisa sebagai sifat, sebagai satu isme atau sebagai satu dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia juga bisa. Prinsipnya bahwa kalau kita bisa melihat itu sesungguhnya bagian dari tanda-tanda diperlihatkan. Karena itu tidak ada sesuatu yang bisa dicita sekolah. Tidak ada apa ya, mikroskopnya enggak ada. Iya, tapi memang bisa dilihat ya, Pak Wis. Atau mungkin tidak semua orang bisa. Kalau diperlihatkan sangat mungkin. Karena itu di luar kekuasaan. Kalau jin melihat kita, iya. Kalau kita bisa melihat jin, bisa. Blue jin di mana? Di tapi Bandung. Diciptakan orang-orang yang bisa melihat makhluk halus atau makhluk selain manusia misalnya. Ya, kadang-kadang Allah menunjukkan seperti itu sebagai pelajaran. Karena di zaman Nabi sendiri juga terjadi seperti itu. Ada malaikat tiba-tiba punya pakaian yang amburadul. Itu karena menirukan Abu Bakar yang tadinya kaya raya karena membela agama. Sampai dia rambutnya, apa, bajunya cumang-camping. Sehingga malaikat datang itu pakai pakaian persis sama. Hanya untuk menyampaikan salam bahwa Allah ridho kepada perjuangan Abu Bakar yang sampai menderita. Padahal dia orang kaya tapi merela untuk hartanya untuk perjuangan agama. Bisa saja seperti itu. Tapi prinsipnya kita tidak bisa mendefine, kita tidak bisa memastikan bahwa itu jin, itu setan. Karena kita bukan nabi. Jadi apalagi, mohon maaf, tidak bisa kita menangkap itu terus dimasukkan di mana, masukkan di mana. Itu laisa minal Islam. Seperti yang terjadi botol di banyak televisi. Iya, artinya apa? Wong jin itu miliaran, nanti habiskan botol berapa nanti sudah itu. Saya ada pertanyaan satu lagi, tapi mungkin dijawabnya setelah yang ini. Kalau misalnya nih, saya punya kelebihan bisa lihat makhluk halus gitu, Pak Wit. Yang apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus mengasah lagi biar lebih jago lagi? Atau cukup di situ apa yang harus saya lakukan? Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Kalau Anda penasaran sama penasarannya seperti saya, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tidak ada pertanyaan penasaran dari saya. Kalau misalnya saya punya kelebihan bisa lihat makhluk halus, apa yang harus saya lakukan, Pak Wit? Pertama, saya buka itu klinik untuk spirit atau positif saja. Untuk spirit positif, karena bagaimana juga ada alam yang kadang-kadang manusia bisa menyangkutnya. Misalnya begini, ada alam itu namanya alam Jabarut yang kita ini bisa melihat seperti ini. Tapi ada alam yang misal itu kalau ada meyang-meyong di sebelah berarti itu nggak mungkin gajah. Kita nggak bisa melihat, tetapi bisa melihat karena pengetahuan kita. Mesti itu kucing. Kalau itu bersuara meyang-meyang atau dia menggonggong, tentu dia bukan kancil, bukan kambing, tapi dia akan kambing misalnya, apa dia anjing misalnya. Itu bagian dari misal, tapi ada juga alam yang di luar itu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bisa berkomunikasi, walau tidak pakai handphone, tapi bisa mengemando pasukan yang ada di Persia. Ketika diperlihatkan oleh Allah, bisikan kalau itu dari malaikat, bahwa pasukannya dikepung oleh musuh, maka Umar di tengah-tengah kota mengatakan, turun, turun, turun. Dan seluruh orang itu dengar suara Umar. Dan orang-orang yang di Madinah mengatakan apa? Bahwa Umar ini kayak orang gila, tengah-tengah kota kok teriak-teriak turun, turun, turun, turun itu. Ternyata betul, pasukan gak jadi dikepung. Dan mereka karena fikirnya terhadap Umar, fikirnya kepada pasukannya ini, diperlihatkan bahwa pasukan itu sedang, padahal gak ada TV waktu itu, tidak ada siaran langsung di sana, Antv belum muncul di sana. Tapi nyatanya gitu ya, bisa itu. Nah itu alam gaib, bisa aja dimunculkan seperti itu. Yang penting diarahkan pada arah positif. Jadi kalau ada kelebihan, jangan untuk santet, untuk istilahnya untuk pelet segala macam. Gampang aja kalau memang pelet, kalau ketemu orang terus mengeluarkan lidah kan pelet. Oke, ini udah ada yang mau curhat lagi nih Pak Wid nih, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Trista, umur saya 20 tahun. Saya mau nanya, saya sering banget ada di perjalanan jauh. Saya nggak tahu kalau itu udah azan atau belum. Kira-kira kalau sekarang saya mau sholat tapi belum dengar azan, tapi sudah masuk waktunya, boleh nggak Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Trista ya. Ini kalau misalnya perjalanan cuma Jakarta-Bandung kan bisa di kodok gitu ya? Iya, bisa di jamak ya. Mbak Sita nih punya pengalaman lagi nih katanya, perjalanannya jauh banget itu, bukan cuma sekedar Jakarta-Bandung. Beberapa saat yang lalu gitu loh, Pak Ustaz. Jadi aku ada pernah pergi ke luar negeri. Ke Tangerang, Tangerang-Bandung. Itu sudah ke luar negeri Jakarta ya. Ini ke luar Indonesia. Dan pada saat itu lagi ada musim dingin. Jadi pada saat itu juga kebetulan bulan puasa juga di sana. Dikit-dikit puasa aja, kita bulan puasa juga di situ. Jadi musim dingin kan berarti lebih banyak gelap daripada terang. Nah itu bagaimana tuh Pak? Karena pada saat itu untungnya sih karena saya tinggal di tempat kakak saya, ada jadwal sholat lebih jelas. Tapi memang jadinya kayak, ah ini mepet banget. Misalnya cuma beda, bisa 1 jam 2 jam aja udah langsung waktu berikutnya. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Kalau di zaman Rasulullah sederhana, orang itu sholat kan pakai hitungan matahari ya. Jadi misalnya tentang puasanya tadi, ditanya puasa ya, kapan itu terbit, kapan itu tenggelam. Nah, makanya kalau di musim dingin memang enak, tapi kalau di musim panas juga lama. Bagaimana kalau itu ekstrim, misalnya di Kutub Utara, di Eskimo, ya dikonversi. Dikonversi itu di rata-rata, karena nanti jangan-jangan baru subuh, bentar lagi langsung maghrib misalnya, itu baru 3 jam, 4 jam. Tapi toh kita tidak akan hidup di sana, jadi tidak jadi masalah. Kemudian yang lain-lain sebetulnya kita sudah bisa dikonversi dengan jam. Maka ada kemudahan untuk dijamak tadi. Kalau itu kaitan dengan sholat. Kalau kaitannya dengan puasa bagaimana? Ada rukhsah, rukhsah itu keringanan. Kalau memang dia musim panas tidak memungkinkan untuk sepanjang itu, karena kalau di musim panas kadang-kadang jam 3 sudah mulai puasa, kemudian nanti jam 9 baru azan maghrib, 9 malam, itu sangat mungkin. Itu saya sendiri pernah tinggal di Eropa, di situ bisa saja terjadi seperti itu. Maka kalau memang nggak mampu karena dia dalam bepergian, bisa saja dia membatalkan untuk diganti di hari yang lain. Mungkin di itu bagian dari rukhsah, keringanan. Sepanjang ini insya Allah di belahan bumi ini masih dimudahkan untuk itu, karena ada suasana seperti sekarang. Itu di Arab musim nanti Ramadan ini, ini adalah musim panas, mungkin musim agak panas. Lebih panjang. Tapi nggak masalah, enjoy saja karena ada suasana. Hampir semua yang umrah ya dia tidak membatalkan. Benar-benar. Oke, ini menarik sekali pemirsa, ini akan kita bicarakan lebih lanjut setelah segmen berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, kami kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa ANTV, terima kasih untuk tetap setia bersama Curhat Bareng Ustaz. Tadi kita bicara mengenai sholat yang dijama karena perjalanannya jauh, ataupun misalnya kita ada di satu negara yang seperti tadi Mbak Sita bicarakan, bahwa musim dingin gitu Pak Wid ya, siangnya pendek. Tapi kan tadi kan beruntung sekali punya jadwal sholat ya. Tapi kalau nggak punya, terus lingkungannya juga bukan lingkungan yang Islami gitu, boleh nggak? Aduh ini kira-kira kayaknya zuhur nih, zuhur. Terus kayaknya udah asar, udah deh asar gitu, gimana? Boleh nggak? Bisa saja, karena itu bagian dari sesuatu yang memantapkan hati kita. Karena orang dalam bepergian. Tapi kalau sekarang sebenarnya nggak ada masalah, karena di Eropa pun orang Muslim juga banyak, jadi komunikasi gampang. internet sudah semuanya oke, okay, tidak ada masalah sebetulnya sekarang. Tapi seandainya toh itu mentok-mentoknya sampai nggak ada informasi seperti itu, ada beberapa kemudahan. Satu, dari caranya bisa dijamak. Artinya kalau kita memang sholat bisa dijamak, diakhirkan itu namanya jamak takhir, diawalkan namanya jamak takdim. Bisa dikosor, dikosor itu kalau yang dua jadi empat jadi dua. Misalnya dua sama asar dua rakaat dua rakaat. Tapi maghrib nggak bisa, tiga jadi satu setengah baru rukuk salam nggak boleh itu. Jadi tetap saja tetap tiga, tapi isaknya bisa dua rakaat. Bahkan ada sunnahnya membaca suratnya pendek-pendek. Rasulullah kalau dalam bepergian membaca suratnya pendek-pendek. Juga wiridikannya juga tidak terlalu lama. Karena itu tadi dari sesuatu yang dimudahkan atau diringankan. Tetapi memang di dalam Islam ini sholat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak boleh diqadha, tidak boleh diganti. Misalnya kemarin saya subuh dua kali nggak bisa, ya sekarang subuh saya empat kali nggak bisa. Lain dengan puasa. Karena semua orang bisa melakukan, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring ya dengan isyarat, nggak bisa isyarat gitu, ya dimudah. Ya sampai disolatkan kalau nggak bisa apa-apa. Ini Pak Ustaz, ada pertanyaan kan kalau masalah jamaah itu kan tadi ada yang dikosor gitu ya Pak ya, ada yang jadi dua atau empat. Nah itu sebenarnya kapan sih kita bisa mempergunakan? Oke deh, saya sekarang saatnya saya dua-dua, tapi di situasi yang lain harus empat-empat. Itu yang membedakannya apa? Kalau dia di dalam negeri, maka dia tetap empat-empat, artinya di kotanya sendiri. Yaitu dia tidak sebagai musafir. Musafir itu adalah orang yang keluar dari ikomahnya. Misalnya Mbak Sita pergi ke Jogja, sudah bukan orang Jogja, maka itu musafir, boleh menjamak, boleh mengkosor. Tapi kalau karena keperluan misalnya di sini, karena ada suatu rapat yang sangat penting, nah, yang tidak mungkin gitu ya. Itu pun sesekali tidak boleh terus-terusan. Karena Rasulullah pernah menjamak, karena pengajian, karena apa, boleh tapi tetap empat-empat. Karena di negeri, karena di kota sendiri, jadi nanti jamaknya empat-empat. Oke, jadi kalau misalnya orang Bandung sebenarnya kan, tapi sekarang sudah lebih banyak di Jakarta. Pas pulang lagi ke Bandung itu boleh, ya tetapannya. Pokoknya ikomahnya tetap satu, jangan mendua. Jadi KTP-nya mana, kemudian artinya ikomahnya jelas, jangan dimana-mana ada itu. Ya lebih amannya sih sholat biasa aja kali ya. Kalau zaman dulu kan pakai onta atau mungkin jalan kaki gitu ya Pak Wit, yang memang kondisinya tidak memungkinkan mungkin untuk sholat pada waktunya gitu. Kalau sekarang kan enak tuh di mobil ber-AC lagi ya. Makanya kalau kita di range, kira-kira perjalanan sampai di mana, nanti kita bisa berhenti di masjid. Sayangnya kita ini masjid hanya untuk mampir pipis, kadang-kadang cari masjid bukan itu. Padahal masjid itu tempat sujud, seharusnya Jakarta, Bandung kan banyak tuh tempat mampir. Itu masih boleh di jamak? Masih boleh, karena kebolehannya tidak karena kesulitan, tapi karena musafirnya, karena dia menjadi orang yang bepergian. Walaupun fasilitas banyak, orang puasa itu boleh di kita ke Arab tuh makanan banyak, tapi kita tetap boleh makan. Kalau kita dari musafir tidak perlu puasa. Satu lagi pertanyaan sama, boleh nggak? Iya, boleh. Kalau misalnya kita jadi musafir, itu disebut musafir tuh kalau apa? Ada batas waktu nggak? Satu, ada bepergian berapa ada lama? Ada pendapat itu bahwa satu farsah sekitar 60 kilo atau 95 kilo itu menurut Imam Syafi'i. Tapi ada yang berpendapat 60 kilo. Tetapi Imam Hanafi, pokoknya orang sudah keluar dari ikomahnya. Sampai apa? Kalau orang sudah tidak bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Jadi sejauh mata memandang. Jadi kalau kita ke Bekasi dari sini, dari Cawang ke Bekasi sudah musafir. Karena sudah tidak bisa membedakan itu manusia, sudah nggak bisa kelihatan. Apalagi saya sudah faktor usia. Sudah nggak bisa itu. Jadi prinsipnya, kalau dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, maka boleh menjamak, boleh mengkosor, dan juga boleh tidak puasa, tetapi mengganti dari yang lain. Kalau sholat sebetulnya semua orang bisa, bahkan di kendaraan tetap bisa. Ini sepertinya masih banyak yang penasaran, nanti lain waktu kita bahas lagi ya pemirsa ya. Mbak Sita terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Wit terima kasih banyak. Pemirsa terima kasih banyak juga. Jangan kemana-mana dulu, ini ada cerita juga yang akan disampaikan oleh Pak Wit, silahkan. Rasulullah SAW mensabdakan bahwa sholat itu sesungguhnya bukan hanya meninggalkan sesuatu, juga meninggalkan pikiran sesuatu. Dan orang yang berhasil sholatnya adalah orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan sholat kita berhasil sehingga kita bisa mencegah perbuatan kita dari yang keji dan yang mungkar. Amin. Silahkan, Bu, dipilih.